بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوتي أعزكم الله، الحمد لله kita bertahmid memuji Allah Jalla wa'ala, bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala semata yang memberi kemudahan kepada kita pada sore hari ini bisa berjumpa, berkumpul dengan para ikhwah di Bandar Lampung, di Masjid Babus Salam. Untuk saya, untuk kali pertama di tempat ini, di masjid ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini perjumpaan yang diberi keberkahan oleh Allah Jalla wa'ala, liqa'un mabruk mubarak insyaAllah ta'ala, perjumpaan yang baik, membawa kebaikan dan perbaikan untuk masing-masing kita di masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah na'azakumullah, ada sebuah kewajiban yang Allah bebankan kepada seseorang yang telah mengarungi bahtera rumah tangga, yang sudah memiliki keluarga, sudah punya istri atau beberapa istri dan punya anak keturunan. Sebuah kewajiban, sebuah tugas yang kemanfaatannya, kemaslahatannya dirasakan oleh sang pelaku itu sendiri. Yang menjalankannya dengan benar, dengan baik, maka akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Namun yang mengabaikannya, maka dia akan terjatuh dalam kebinasaan dunia akhirat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di At-Tahrim Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan diri kalian, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan ahli kalian dari api neraka. Bahan bakarnya umat insan dan bebatuan. Sampai akhir ayat. Ayat ini khonafitina azakumullah tegas menunjukkan kepada kita perintah supaya kita mewaspadai neraka, supaya kita menjaga diri kita, menjaga ahlun kita dari api neraka. Al-ahl dimaknakan dengan zaujatun wa aulad, zauja istri, wal aulad anak-anak, putra putri. Selamatkan dirimu, selamatkan istrimu, selamatkan anak-anakmu dari api neraka. Nah, jaga dirimu, jaga istrimu, jaga anak-anak kamu dari nar, api neraka. Perintah Allah Jalla wa'ala, dan itu cocok, selaras, sesuai dengan dambaan masing-masing kita. Kita sebenarnya mengharapkan untuk diri kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita secara khusus, orang yang sangat dekat dengan kita, mendambakan mereka selamat dari neraka, selamat dari azab neraka. Jaminannya kalau selamat dari neraka masuk surga. Di yaumul qiyamah nanti cuma dua tempat. Iman nar wa iman jannah. Neraka atau surga. Kalau selamat dari neraka, maka makna yang dimasukkan dalam surga yang Allah Jalla wa'ala. Itu pasti. Masuk ke dalam surga saja belum tentu selamat dari azab neraka. Bisa jadi dia diadab terlebih dahulu baru dimasukkan dalam surga. Tapi kalau dikatakan selamat dari neraka, pasti masuk surga. Ini sesuai dengan dambaan masing-masing kita. Selamat dari neraka. Ikhwanuddin azakumullah, tentu kita akan bertanya di sini, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan, yang kita kerjakan secara bimbingan syariat, bimbingan Allah Jalla wa'ala, bimbingan Rasulullah SAW, supaya kita selamat dan terjaga dari neraka? Jawabannya adalah dengan kita merujuk kepada tafsir-tafsir salaf dari kalangan para sahabat, tabi'in, atau tabi'in, di kitab-kitab tafsir ulama-ulama Islam yang terkemuka. Disitulah dijelaskan jelas dan gamblang apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan keselamatan dan penjagaan dari neraka. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang ayat ini. Qu anfusakum wa ahlikum nara ay allimuhum wa adibuhum. Ilmu tentang agama ini. Wa adibuhum, ajari mereka adab, sopan santun, tata krama, akhlak mulia yang dibimbingkan dalam agama ini. Itu maknanya. Datang dari sejumlah salaf, dari tabi'in, hu anfusakum wa ahlikum nara, ialah mengajarkan kepada anggota keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, fara'idh dini wa sunanahu, apa yang difardukan dalam agama ini, apa yang diwajibkan dalam agama ini, apa yang dikatakan sunnah, disunnahkan, dianjurkan, dihimbau, amal-amal yang sunnah pada agama ini. Sehingga makna alimuhum wa adibuhum, diajari ilmu agama supaya mereka paham mana yang diwajibkan, mana yang dianjurkan, mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil. At-ta'limu wa at-ta'dib, ada pengajaran di situ, ada pengarahan etika dan adab di situ. Dalam bahasa keilmuannya namanya at-tarbiyah. Mendidik istri kita, anak-anak kita, mentarbiyah anggota keluarga kita dengan tarbiyatun diniyah, tarbiyah agama. Tarbiyah agama, karena targetnya kita bukan selamat dari kemiskinan atau kefakiran. Bukan tarbiyah ekonomi. Bukan tarbiyah duniawi. Targetnya kita adalah selamat dari neraka. Maka tarbiyahnya tarbiyah diniyah, tarbiyah agama. Mentarbiyah mereka untuk mengerti bagaimana akidah Islam, punya akidah yang lurus, yang benar, yang kuat, bagaimana usulul iman, pokok-pokok keimanan, memiliki prinsip iman yang benar, perkara ketauhidan, sehingga menjadi sosok-sosok istri yang betul-betul berakidah kuat, punya keimanan yang kokoh, ketauhidan yang murni. Anak-anak yang tangguh-tangguh dengan akidahnya, dengan ketauhidannya, dengan prinsip keimanannya, sosok mukmin, sosok orang yang dzu akidatin jazimah, yang punya akidah yang matang, yang kokoh, yang kuat. Juga diajari bagaimana ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, bagaimana ibadah dia kepada Allah Jalla wa'ala, tarbiyatul ibadah, menjadi zaujatun salihatun taqiyah, sosok istri yang salihah, yang bertakwa, dzurriyatun salihatun taqiyah, dzurriyat, anak keturunan, putra putri yang saleh, yang bertakwa, yang taat dalam beribadah. Tarbiyah ibadah, semua yang dibimbingkan dalam syariat, tarbiyah sholatnya, tarbiyah puasanya, tarbiyah hajinya, tarbiyah zakatnya, sedekah, infaknya, dan yang lain-lainnya. Dari semua amali-amali ibadah. Dikasih tahu ini hukumnya fardu, ini yang wajib, ini yang mustahabah, nafilah, sunnah. Disemangati untuk mengamalkannya. Juga tarbiyatul akhlaqi wal adab. Mentarbiyah mereka dengan tarbiyah akhlak, tarbiyah adab. Diajari akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur, etika-etika yang baik, norma-norma yang bagus, norma syariat, norma kepatutan di tengah-tengah masyarakat yang mubah. Dikasih tarbiyah akhlak dan adab, sosok keluarga yang beretika, yang berakhlak, yang memperhatikan norma-norma yang mulia pada agamanya, di tengah-tengah masyarakatnya. Ini yang dimaukan dengan ku anfusakum wa ahlikum nara. Caranya dengan cara mentarbiyah anggota keluarga dengan tarbiyah dini. Itu hal yang positif yang dikerjakan, yang diyakini. Juga ada model yang kedua dari sebuah tarbiyah, namanya tasfiyah. Bahasa lainnya nahi mungkar, ijtinabun nawahi. Tidak semata-mata mengajari mereka akidah yang benar, prinsip iman yang lurus yang benar, tauhid yang murni, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, tapi juga memberikan warning, peringatan keras kepada mereka, anggota keluarga ini, dari hal-hal yang merusak keimanan, merusak akidah, merusak agama, merusak akhlak dan adab. Dimurnikan, dibersihkan agama dia dari berbagai macam kekufuran, kesyirikan, kemurtadan, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, kesesatan, dari berbagai macam kefasikan, kemaksiatan, dari akhlak yang tercela. Ditarbiyah, ditasfiyah, diajari akhlak yang mulia, dikasih warning hati-hati dari akhlak yang tercela, untuk menyempurnakan keadaan dia sebagai zaujatun shalihatun taqiyah, istri yang saleh yang bertakwa, dan dzurriyah yang shalihatun taqiyah. Itu caranya. Ini barakallahu fikum, sekali lagi perintah dari Allah Jalla wa'ala. Yang diperintah kali pertama sosok suami, dan ayatnya terkait dengan kaum laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Dan objek tarbiyahnya adalah ahlikum. Al-ahl zaujah, istri dan juga anak-anak. Berarti yang disuruh sama sekarang ini suami-suami. Antum-antum wahai para suami yang sudah berkeluarga, yang sudah punya istri, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, yang sudah punya cicit. Diperintah kalian semuanya ini untuk betul-betul mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, tarbiyah. Dengan pendidikan agama Allah yang benar, yang lurus. Kamu didik mereka dengan akidah yang benar, akidah Islam yang benar. Prinsip iman, rukun iman yang 6 itu. Prinsip ubudiyah, rukun Islam yang 5 itu. Semangati untuk beribadah kepada Allah sebagai hamba yang saleh, bertakwa, yang taat. Ini perintah dikerjakan, larangan kamu tinggalkan. Ini perkara haram kamu jauhi, halal kamu nikmati. Jangan lupa akhlaknya, adab dan etika. Itu cara untuk selamat dari yang namanya nar. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam bab tarbiyah ini yang kali pertama harus diupayakan dan dilakukan adalah tarbiyatun nafsi, islahun nafsi awalan, ثم تربيه الاهل اصلاح الاهل ثانيا. Justru yang pertama kali wajib ditarbiyah, diperbaiki diri kita masing-masing. Allah mengatakan dalam ayat di atas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum. Anfusakum, jaga dirimu dulu. Jaga diri kamu dari neraka. Kamu, individu-individu, kepala rumah tangga, yang pertama kali harus mewaspadai api neraka. Pribadi. Sebelum kita mentarbiyah mereka, tarbiyah diri sendiri, solehkan diri sendiri, jadikan diri kita ini hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, perbaiki akidah kita, perbaiki keimanan kita, ketauhidan kita, sosok yang mukmin, muwahhid, ahli tauhid, punya akidah yang benar, yang lurus, yang kokoh. Tempa diri kita dengan ibadah kepada Allah. Jadi hamba Allah yang saleh, yang taat, yang bertakwa, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Kita dulu, terlebih dahulu, yang harus berjuang, berusaha menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa. Juga akhlaknya kita, perbaiki akhlaknya kita ini, akhlak yang mulia ini. Jadi sosok muslim mukmin yang beretik, yang berakhlakul karimah, berbudi-budi yang luhur. Namanya al-bada'atu bi islahin nafsi. Mulai dengan mentarbiyah diri sendiri, mulai dengan memperbaiki diri sendiri, mulai dengan mensolehkan diri sendiri. Itu ayatnya, itu perintahnya. Qu anfusakum. Baru yang kedua, wa ahlikum. Pada tartib ini, kita dulu baru anggota keluarga. Dari situ diambil sekian banyak faedah penting dalam bab tarbiyah. Yang pertama adalah tarbiyah itu memerlukan keteladanan. Ya, pentingnya al-qudwah al-hasanah, al-uswah al-hasanah dalam bab tarbiyah. Dalam bab rumah tangga, skala kecil anggota keluarga satu rumah, untuk kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik, diperlukan yang namanya qudwatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik dari orang tuanya. Dari kita selaku suami, kepala rumah tangga. Dari zaujah kita, istri kita selaku ibu rumah tangga. Dari kita berdua, Pak Sutri, selaku orang tua. Harus ada keteladanan. Dan yang kedua, di antara asbab syar'i, sabab-sabab syariat untuk memudahkan tarbiyah anak-anak kita, mereka lebih mudah diatur, diarahkan, dibimbing, dididik ketika orang tuanya terlebih dahulu saleh, saleh. Itu di antara kunci suksesnya sebuah tarbiyah anak-anak. Barakallahu. Bagaimana mungkin tarbiyah akan bisa berjalan, mendapatkan hasil yang diharapkan, anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, yang beretika, kalau percontohannya orang tuanya, bapak ibunya tidak memberi contoh yang baik, gak bakal jalan. Kalaupun jalan gak bakal maksimal, gak bakal menghasilkan yang diharapkan. Orang tuanya paling semangat kalau nyuruh-nyuruh, memerintahkan, ya, hey, sinau. Ini Jawa kah, Peter? Jawa semua, tak? Hah? Lampung lah, paham juga, tak? Sinang, belajar kamu. Ayo. Bapaknya enggak pernah taklim. Sibuk ngurusi dunia. Sibuk ngurusi yang namanya harta benda. Enggak ada kesempatan untuk taklim, mengkaji agama Allah. Seolah-olah belajar agama itu hanya untuk anak-anak, dirinya gak perlu. Ibunya gak pernah belajar agama yang benar. Urusannya adalah masak, lalu bersolek. Jangan lupa belanja shopping. Nyuruh anaknya ngaji talim. Sinau. Duk, sinau duk. Duk apa-apa ini? Anak perempuan. Dek, nak. Ayo belajar. Bermimpi supaya anaknya itu masya Allah nanti ilmunya, semangatnya, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Lah ini orang tua nih, orang tuanya tidak pernah taklim, tidak pernah belajar, tidak pernah datang ke halaqah-halaqah ilmu di majelis ilmu. Ya semuanya taufik minallah ya, hidayah minallah. Ada yang seperti itu di tengah-tengah keluarga yang Allahu sangkai lumpur gitu, yang muncul malah tanaman yang indah. Jarang. Umumnya yang elek ya elek. Bagaimana mungkin anda bisa mengharapkan anak tadi semangat dalam terbiahnya, semangat dalam belajarnya, orang tua yang tidak punya semangat? Jawabannya paling gampang dari sang anak, ya orang tuanya. Talim, abi aja nggak pernah talim, umi aja nggak pernah talim. Ya biar kamu tuh pinter, kayak abi pinter aja. Ini gak ngajari mereka begitu, itu alami akan muncul. Anak itu membutuhkan sosok percontohan. Qudwatun hasanah. Dan ini benar dinaskah dalam ayat ini. Qu anfusakum baru wa ahlikum nar. Barakallahu fiikum. Dipahami ya? Ini dua hal penting yang harus diperhatikan para wali. Ikhwanul dinah azakumullah, dalam tarbiyah anak-anak di rumah, meskipun yang diperintahkan kali pertama adalah kaum laki-laki pada rumah tangga, namun para zaujah juga diminta untuk bertaawun, bersinergi dengan suaminya untuk mentarbiyah putra-putrinya, tarbiyah diniyah, tarbiyah iman, ibadah, akhlak. Barakallahu fiikum. Dikarenakan urusan anak ini tanggung jawabnya orang tua, suami, istri. Meskipun suamilah yang menjadi kepala rumah tangganya, pemimpinnya, tapi ibu, sosok ibu juga sangat menentukan tarbiyah anak-anaknya. Dikarenakan ibu inilah yang secara waktu lebih banyak bersama dengan putra-putri. Yang mengandung siapa? Ibu. Sudah bersama dengan anaknya dalam alam rahim. Yang melahirkan siapa? Ibu. Itu hubungan emosional sangat erat sekali. Yang menyusui siapa? Ibu. Yang banyak mengasuh siapa? Ibu. Yang banyak mengasuh. Empat poin. Mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, membesarkan. Interaksinya anak dalam keseharian itu paling banyak dengan ibunya. Yang namanya laki-laki kebanyakan di luar sana. Mencari ma'isyah, atau dia mengajarkan ilmu, atau dia interaksi dengan banyak pihak. Sehingga yang paling banyak berinteraksi ibu. Sehingga tanggung jawab tarbiyah ini juga dipikul oleh sosok zaujah, sosok ibu, sosok istri, sosok ummun li auladiha, ibu bagi anak-anaknya. Sehingga harus bertaawun, bersinergi Pak Sutri untuk mentarbiyah putra putri. Bapaknya harus saleh, ibunya juga harus salehah. Bapaknya mentarbiyah anak-anak dengan tarbiyah agama yang benar, ibunya juga demikian. Juga dengan keumuman ayat Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu umum ayatnya. Hendaklah kamu tolong menolong, gotong royong, bantu membantu, bahu membahu dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Dan jangan bantu membantu, bahu membahu dalam perkara dosa dan permusuhan. Tarbiyah itu kebajikan. Pendidikan anak itu kebajikan. Mengajari mereka bimbingan agama yang benar itu kebajikan. Baik, di samping kepala rumah tangga bertanggung jawab penuh, wajib adanya ta'awun, sinergi dari istri untuk mentarbiyah anak-anaknya. Ta'awun yang bagus antar pasutri, bantu membantu, bahu membahu, tolong menolong untuk mengurusi anak-anaknya, mentarbiyah anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, mengajari anak-anaknya. Dininya targetnya jelas, selamat dari api neraka. Di sini urgensi ta'awun, urgensi ta'awun dalam semua hal yang baik-baik, terutama at-ta'awun fi tarbiyah, urgensi ta'awun dalam tarbiyah anak-anak. Suaminya pergi mencari ma'isyah, yang di rumah istri, maka tanggung jawab istri mentarbiyah anak-anak. Suaminya pulang, kewajiban suami mentarbiyah istri dan anak-anaknya. Wahakan. Dipahami gak? Ini kewajiban masing-masing kita dan ini merupakan mas'uliyah, tanggung jawab yang akan nanti ditanya oleh Allah Jalla wa'ala. Rasul mengatakan dalam hadis dan Bukhari Muslim dan Abdullah bin Umar sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatih. Masing-masing kamu itu bertanggung jawab pemimpin dan akan ditanya tentang pertanggungjawaban dia kepemimpinan dia. Di antaranya adalah war rajulu ra'in fi ahli baitihi wa mas'ul, laki-laki penanggung jawab pemimpin di anggota keluarganya, ditanya tentang itu semuanya. Bagaimana istrimu, bagaimana anakmu, bagaimana tarbiyah dia, tarbiyah mereka, ditanya. Disia-siakan ataukah dia jaga? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita juga sama, penanggung jawab pemimpin di rumah suaminya, mengurusi anak-anaknya, mengurusi rumah, ditanya tentang pertanggung jawabannya. Sehingga ada tanggung jawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sekarang yang kita fokuskan adalah urgensi ta'awunnya. Yang lagi dibahas skala kecil anggota keluarga di rumah. Barakallahu fikum. Antum bisa merasakan bagaimana beratnya, bagaimana susahnya, bagaimana ribetnya kalau satu sosok yang namanya ayah, yang namanya abi abah, yang hanya ngurusi anak istri, mentarbiyah mereka. Wah, gak terbayang bagaimana susahnya. Ada tanggung jawab mencari nafkah, mencari ma'isyah, tanggung jawab menafkahi anak istri supaya bisa makan, minum, sandang, pangan, papan. Ada kewajiban mentarbiyah mereka, mendidik mereka, dan dia pemain tunggal. Apa bahasa Latinnya? Single daddies gitu ya. Gitu ya. Ada single mom, single daddies ini. Bapak tunggal. Pecah kepala itu. Ya benar? Loh, antum merasakan apa enggak? Antum sendiri yang ngurusi semua tadi, mencari ma'isyah, antum nyari nafkah, antum sandang, pangan, papan, antum mentarbiyah mereka, antum ngurusi rumah, antum. Itu kalau masih bujang mungkin, Pak ya. Tapi kalau sudah berkeluarga, ada anak, ada istri, enggak sanggup. Meskipun ilmunya kamu luas, tinggi, mumpuni, matang keilmuan antum, imannya kamu tebal, takwanya masya Allah, gak bakal sanggup. Ada yang sanggup? Tuh, ngaku aja, saya ustaz. Boleh, Kita mau bahas sama antum. Ada yang sanggup? Mungkin enggak seorang wanita mengerjakan sendirian terkait dengan bab ini. Jawabannya mungkin. Itu hebatnya perempuan dibanding laki-laki. Jujur aja, laki itu lemah, Pak. Anda kuat ketika ada istri. Tapi istri itu sangat kuat. Mereka bisa tabah dan bisa mengurusi anak-anaknya. Meskipun dia single mom. Ya, apa bahasanya kalau single parent, single parent, hand, insya Allah. Mereka bisa sabar menjanda, bisa sabar untuk mengurusi anak-anaknya, dilatih, dididik, bisa. Itu perempuan, itu hebatnya perempuan yang nggak ada pada kaum laki-laki. Tapi tetap juga membutuhkan yang namanya laki-laki untuk membantu semua. Itu pentingnya urgensi ta'awun dalam mentarbiyah anak-anak kita dalam rumah. Salah besar ketika ada yang mengatakan urusan tarbiyah urusannya ibu. Wis tarbiyah anak kasihkan uminya. Bapak iki urusan nafkah. Salah besar. Ada enggak yang punya pandangan seperti itu? Loh, saya tanya sama antum, ada yang punya pandangan seperti itu? Yang punya anggapan, anak ini bapak, anak itu apa? Ya namanya api, bapaknya nahako. Tarbiyah anak ngurusnya, ya bojoku yang ngurusi kono. Istri yang ngurusi tarbiyah anak. Ada yang punya pandangan seperti itu? Oh, nggak ngaku. Ada fenomena begitu di Lampung ini? Nggak tahu juga, tapi nggak ada dong. Ada di sebuah tempat yang saya tahu ya, yang sampai kepentingan tak ada omongan seperti itu. Biasanya tarbiyah anak ya usahanya ibu, usahanya uminya, laki-laki bapaknya nafkah. Salah. Ayatnya menegaskan Anda wahai suami yang pertama kali bertanggung jawab terhadap bab ini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu fikum. Susah mendapatkan hasil yang optimal, yang maksimal ketika sang suami saja yang bergerak dalam bab tarbiyah anak. Lemah laki-laki itu. Tidak punya kemampuan mereka itu dalam bab ini. Memerlukan sosok ibu. Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, ibu yang mengasuh, ibu yang membesarkan. Hubungan emosionalnya itu sama ibu, sama ummi. Ini saya tekankan supaya dipahami urgensi ta'awun pasutri dalam mentarbiyah anak-anaknya. Kontrol bapak harus, kontrol ibu harus. Ada kesepakatan yang bagus antar suami istri terkait dengan bagaimana mentarbiyah anak-anak ini. Targetnya sama, semuanya harus sama. Menginginkan anaknya salihah dan selamat dari api neraka. Insya Allah akan bagus. Ikhwan fillah jazakumullah. Faktanya, dan itu real, sunnatullah pada hamba Allah. Terlalu banyak orang tua yang tidak bisa mandiri dalam bab mentarbiyah, mendidik anak-anaknya. Padahal sudah sinergi berdua. Faktanya adalah memerlukan pihak lain, orang lain, para pemerhati tarbiyah, para pelaku-pelaku tarbiyah di luaran sana. Jimatan, tarbiyah duniawiyah, apalagi tarbiyah diniyah. Meskipun bapak ini profesor, ibu ya bagi. Nek perempuan apa? Sama juga profesor ya. Tetap aja aneh kalau sekolah. Ya mana? Ya mana? Loh, kok iya? Ya mana? Ya sekolah tetap. Dia mungkin punya waktu berdua untuk mentarbiyah putra-putri, butuh orang lain untuk tarbiyah anaknya. Tetap sekolah. Hatta orang tuanya alim besar, ibunya seorang alimah faqihah, pada umumnya tetap mondok, ngaji, taklim dengan yang lain. Meskipun ditempa oleh kedua orang tuanya, membutuhkan yang lain. Itu kenapa di dalam Islam dianjurkan sangat untuk mewujudkan, melahirkan, mengembangkan yang namanya majalis tarbiyah, majalisul ilmi, majalis ilmu, lembaga-lembaga ilmu, lembaga-lembaga tarbiyah, untuk supaya umat Islam ini, umat Islam lebih luas sekarang, bersinergi, berta'awun untuk mentarbiyah anak-anak mereka, bukan lagi anak-anak kandung mereka, tapi lebih luas lagi anak-anak kaum muslimin wal muslimat, bersama-sama tarbiyah, bersama-sama dididik dengan tarbiyah diniyah yang dimaksud. Faktanya pula banyak di luaran sana yang namanya madrasah-madrasah, lembaga-lembaga tarbiyah, pondok pesantren dan yang lain-lainnya yang siap menampung putra-putri kaum muslimin untuk mereka tarbiyah. Banyak sekali di sana para duat, para dai, para ustaz, ustazah, mubaligh, mudarris, murabbi yang siap untuk mentarbiyah anak-anak kaum muslimin. Dan memang kita perlu itu. Dari sini untuk menggapai tarbiyah maksimal diperlukan at-ta'awun bainal muslimin fi tarbiyati auladihim, urgensi ta'awun, bersinergi semua kaum muslimin untuk mentarbiyah putra-putri mereka, wabil khusus at-ta'awun bainal ulama, bainal du'at, bainal murabbin, bainal mudarrisin, bainal muballighin, muallimin fi tarbiyati auladil muslimin. Urgen sekali itu, saling bertahun, bantu-membantu, saling bersinergi para ulama, antar da'i, antar mudaris pengajar, antar guru, antar murabbi, untuk mentarbiyah anak-anak kaum muslimin. Barakallahu fikum. Untuk menghasilkan tarbiyah yang maksimal, yang ideal, yang bagus, yang diharapkan. Kamu punya skill mengajari anak kamu, mengajari orang lain, anaknya orang lain. Yang lain juga begitu punya skill, punya kemampuan mengajari anaknya dia dan anaknya orang lain. Saling mengisi, saling membantu, saling melengkapi, menghasilkan tarbiyatun kamilatun yang sempurna, yang bagus. Sehingga targetnya semakin nampak nantinya. Auladul muslimin, anak-anak kaum muslimin menjadi solihin, solihat, dan target utamanya adalah bersama-sama menyelamatkan diri dari neraka. Ikhwanuddin azakumullah, untuk bab ta'awun dalam bab ini lebih ditekankan lagi, dikarenakan sekarang ranahnya bukan ranah anggota keluarga satu rumah. Ranahnya sudah banyak rumah, banyak keluarga, banyak anggota. Antum mengadakan lembaga tarbiyah, antum mengampu sebuah dakwah, bab tarbiyah aja sudah harus mengurusi anak-anak kaum muslimin. Antum misalkan di Lampung ini 10, 20, 30, 50 orang masih punya anak yang siap belajar. Anda harus mengajari 50 anak tadi. Berarti urgensi ta'awun lebih terasa. Harus lebih berta'awun lagi. Dikarenakan yang diurus ini bukan 1-2 anak masing-masing, tapi 50 anak berkembang, 100 anak, ratusan anak, mungkin ribuan anak. Kenapa tidak? Dan yang wakil di banyak tempat. Semakin banyak yang diurus, semakin urgen ta'awunnya. Dan bukan lagi semata-mata ta'awun pengajaran ilmu, tetapi ta'awun untuk memanage lembaga tarbiyah menjadi benar, profesional, berkembang, bonafit, yang bagus. Itu banyak hal yang antum harus benahi, yang antum harus rintis, yang antum harus kembangkan. Bukan semata-mata mengajarkan ilmu. Yang dipikir banyak. Ya. Apalagi sudah mulai merintis sebuah lembaga tarbiyah. TA lah, TA. Tingkatan PAUD, TA. Kalau perkembangan mungkin PAUD banyak itu yang di openi 50 ikhwan. Satu ikhwan mana oke. 5, 4, 7, 9 Masya Allah ya. Hah? Yang cilik-cilik 3 print seket, 1 seket ya ikhwan. Usia PAUD. Semakin PA semakin banyak lagi itu begitu. Itu lebih membutuhkan yang namanya ta'awun. Bukan lagi semata-mata ta'awun pasutri tetap berlanjut, tapi ta'awun pasutri dengan para pengampu-pengampu tarbiyah, ta'awun antar pengampu tarbiyah mudarisi, ta'awun antar mereka semuanya untuk mengembangkan sebuah tarbiyah pendidikan yang benar, yang solid, yang berkembang, yang profesional, yang berkualitas. Dalam semua hal harus ta'awun. Paling punya lembaga ya harus ta'awun, bikin gedungnya dan segala macamnya. Bil fulus ya, ta'awun bil mal. Siapa yang ngajar di situ? Ta'awun para mudarrisin. Bagaimana cara pengelolaannya? Ta'awun terkait dengan idariyahnya, urusan manajemennya. Semakin luas. Barakallahu. Apalagi go public, Anda membuka ruang untuk semua kaum muslimin. Di luaran sana, silakan daftarkan anak-anak kalian kepada lembaga tarbiyah kami. Tambah gede lagi, tambah besar lagi tanggung jawabnya. Maka semakin urgent lagi ta'awunnya. Kan begitu ya? Barakallahu fikum. Sehingga ayat yang dibacakan di atas, ta'awunu 'alal birri wa taqwa, wa la ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan. Harus lebih diterapkan pada lembaga tarbiyah yang sudah berkembang. Dua saja, pasutri aja tahu. Apalagi yang lain. Apalagi berbicara tentang ranah yang lebih luas lagi, bab dakwah. Antum mendakwai para ikhwah, mendakwai kaum muslimin, menyampaikan ilmu, mengajari umat di masjid-masjid mereka, khutbah-khutbah Jumat, pengajian-pengajian, taklim-taklim, dan yang lain-lainnya di masjid Babu Salam, di masjid ini, di masjid itu. Itu babnya dakwah secara luas. Ranahnya antum lebih luas lagi. Bukan semata-mata tarbiyah di sebuah lembaga, lebih luas lagi. Apalagi yang satu ini. Lebih memerlukan yang namanya ta'awun. Yang dipikir lebih banyak lagi, lebih luas lagi, lebih menyeluruh lagi. Harus itu tahu dengan yang dimiliki. Yang penting karena lebih luas takwa. Yang punya ilmu dengan ilmu, yang punya harta dengan harta, yang punya posisi kedudukan dengan jabatan dia untuk memudahkan semua urusan yang ada, yang punya fisik yang kuat dengan fisiknya, yang punya arahan dengan arahannya, yang punya doa dengan doanya, supportnya. Apalagi dakwahnya bihamdillahi ta'ala wa taufiqihi berkembang Masya Allah. Banyak yang alhamdulillah menerima dakwah karena diopeni, harus diurusi semuanya ini, dasar selesai, kan gitu ya. Banyak hal yang kita kerjakan, maka tahun lebih urgent. Apalagi Masya Allah, go nasional, go internasional, dakwahnya sudah meluas kemana-mana sudah, maka harus ta'awun. Ta'awunnya antar ikhwah pengampu sebuah tempat harus ta'awun yang bagus dalam mengampu dakwah, sangat urgent. Ta'awun ikhwah dengan para ustad-ustadnya, ta'awun para ustad lokal, ta'awun antar tempat, tempat ini dengan tempat yang lainnya lagi, ta'awun banyak ikhwah, banyak pengabur dakwah, banyak duatnya, terus semakin melebar, semakin meluas. Sak Bandar Lampung, sak Lampung itu provinsi, itu luas banget ya. Apalagi sak Sumatera satu pulau, apalagi sak Indonesia nasional, itu memerlukan sinergi yang selalu berkaitan dari mulai yang kecil terus semakin meluas sampai ta'awun nasional untuk mengambil dakwah yang mulia ini, tapi yang mulia ini bersinergi. Itu lebih besar lagi tahunya, lebih urgent lagi tahun. Namun kesendirian bapak, sehingga ada tarbiyah, ada tahun, dua hal yang sama-sama diperintahkan dan harus ditalazumkan, diikat. Tarbiyah akan menjadi bagus, dakwah akan menjadi bagus ketika ada unsur ta'awun yang baik, yang bagus, yang berjalan dengan bagus, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran. Ta'awunnya lebih luar taqwa, saling membantu, bahu-bahu, bersinergi dalam kebaikan dan ketakwaan. Dipahami ya? Makanya semangat ta'awunnya. Ta'awun itu jangan dibayangkan duit. Satu poin itu, tahu itu dari macam-macam, dengan ilmu yang paling utama, dengan kedudukan antum, jabatan antum, pemanfaatan untuk dakwah dan tarbiyah, dan khidmat dengan badan, dengan fisik, dengan pikiran, ide, bimbingan, arahan, support, minimal dengan doa, dengan harta, harus digalakan tahun ini, dikarenakan yang kita garap ini amalnya sangat besar dan targetnya sama. Targetnya adalah selamat dari neraka. Supaya selamat dunia akhirat dan bahagia dunia akhirat. Barakallahu fikum. Sebagai penutup, afan masa jam 6 ya. Kelamaan. Ya. Sebagai penutup dan yang enggak kalah pentingnya, karena begini Rasulullah, ta'awun yang diharapkan tadi akan terwujud ketika terpenuhi dua hal pada para pelakunya. Yang disebutkan sama Syekh Muhammad Ibrahimullah dalam beberapa makalah beliau, mahadharah beliau. Dua. Yang pertama ialah jam'ul kalimati al-haq. Semua yang terlibat dalam ta'awun ini harus menyatukan kalimatnya, berkumpul bersama-sama, bersatu padu di atas kebenaran al-haq, agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Akidahnya harus satu, prinsip imannya harus satu, tauhidnya harus sama, harus satu, manhajnya harus satu, ubudiahnya, ibadahnya harus satu, akhlak, adabnya, semuanya harus satu dengan Islam yang benar yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadith, dan keterangan para ulama, sehingga semuanya satu kalimatnya, bersatu di atasnya, melangkah dengan langkah yang sama, satu misi, satu visi, namanya jam'ul kalimat, dan kumpulnya di atas kebenaran, di atas Islam yang benar yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga tarbiyahnya satu, dakwahnya satu, sesuai dengan yang diinginkan dalam Islam Barat. Ketika ada yang berbeda poin ini, tidak bakal jalan tahu. Yang ada justru fitnah, yang ada justru perseteruan, perselisihan, dikarenakan sudah beda hati, beda prinsip, apalagi beda akidah. Tidak bakal jalan tahun. Ya Allah, dakwah di Lampung, tarbiyah di Lampung, di Bandar Lampung, tahun. Sampai elek suara nih. Kalau beda prinsipnya, tidak bakal jalan. Tahun, godak-godek, toleh-toleh. Gitu ya. Sopo yang tahu nih? Lah sudah beda hatinya, beda akidah, beda manhajiannya. Apakah tahu? Yang ada. Sehingga satukan hati, satukan prinsip, satukan akidah, prinsip keimanan, tauhidan, prinsip manhajiyah kita, ibadah kita, dakwah tarbiyah kita, akhlak dan adabnya kita. Harus dengan bimbingan Islam. Saya menjajarkan kepada Muhammad SAW. Kalau semuanya satu, jalannya buanter ya. Ya Allah tahu syar'i. Bismillah siap. Satu kata, satu misi, satu langkah, satu prinsip. Jalannya bagus. Dan yang kedua, melengkapi poin yang pertama tadi adalah tarkul munazahati wal khilafat. Meninggalkan perseteruan, persengketaan, perselisihan, perpecahan. Meninggalkan segala sesuatu, ucapan atau perbuatan atau tingkah laku atau yang lain-lainnya yang memunculkan perselisihan, perpecahan, perseteruan, kebencian dan kemusuhan. Tinggalkan semuanya itu. Yang ini dirajut, disatukan, dikumpulkan di atas kesolehan, ketakwaan, kebenaran. Hal-hal yang merusak, singkirkan. Yang membuat perpecahan, singkirkan. Jauhi, tinggalkan. Yang membuat orang marah, benci, singkirkan. Sehingga akan betul-betul akan terwujud at-ta'awun syar'i dalam semua hal. Terutama dalam pembahasan sekarang, at-ta'awun bitarbiyah. Karena nyaman, ukhuwahnya bagus, persahabatannya baik, pertemanan baik, persaudaraan juga sangat bagus, nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan, nggak ada persengketaan, nggak ada perseteruan, nggak ada dendam, nggak ada apa, hatinya selamat, enak ngomongnya. Tahun, iya. Tapi ketika hilang salah satunya, maka susah mewujudkan tahun syar'i barokah. Tahun, ikilah bini lemes. Semua dicacati, semua dicela, semua caci maki, semuanya disikat, semua dibongkar aibnya. Ayo tahun, ini loh orang nggak beres. Ayo tahun, ini orang berbelu. Ayo tahun, ini yang maunya bangun yang ini ngerusak. Tidak bakal terwujud yang namanya sebuah ta'awun dalam bab apapun. Apalagi itu menerang dakwah. Merusak ukhuwah, merusak muamalah, merusak persahabatan, merusak pertemanan. Dan tidak bakal terwujud yang namanya ta'awun. Sehingga harus ada dua-duanya. Satukan kalimat aral haq sunnah dan tinggalkan semua hal. Ucapan, perbuatan, tingkah laku, ketika apapun yang membuat perpecahan, perseteruan, perselisihan, dendam, segala macam. Jauhi dan dirajut dengan baik. Maka insya Allah kita akan mencapai diinginkan. Selamat dari neraka dengan semangat bertawun al-diri wa taqwa dalam semua hal, terutama dalam perkara tarbiyah wa da'wah barakatuh. Selebihnya tentu banyak doa kepada Allah Taala, mohon taufik wa hidayah, diberi kemudahan, diberi istiqomahan atas sunnah dan diberi kemudahan dalam mengampu daun umur tarbiyah. Insya Allah akan menjadi baik setelah ikhtiar yang syar'i. Kita pasrahkan semua kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah semata dan mohon kemudahan dan taufik daripadanya semata. Barakallahu fikum. Insya Allah akan tercapai apa yang diinginkan, akan menjadi hamba yang saleh, yang salihah dan menggapai keselamatan dunia akhirat. Puncaknya adalah selamat dari neraka, menggapai surga. Semoga bermanfaat. Walaupun minggum, ini yang bisa saya utarakan pada kesempatan perjumpaan sore hari ini. Semoga dipahami dengan baik, diresapi, dihayati, dan ke depan nanti bagus tahunya, bagus ukhuwahnya, ya, yang bagus sinerginya tahunya dalam mengampu dakwah tempat ini, terutama tarbiyah di tempat ini dan tempat-tempat yang lainnya. Semangat ta'awun, ikhlaskan ta'awun yang jujur tentang ta'awun, dan tahunya dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.